saya bisa bernilai ibadah ketika yang saya ajarkan, misalnya ilmu ekonomi yang masih memakai rujukan paradigma kapitalisme berusaha yang sekecil-kecilnya dapat mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya, karena menurut saya paradigma kapitalisme ini bertentangan dengan ayat Allah. Baik, yang pertama saya kembalikan ke Quran surah ke-51 ayat 56, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah jin dan manusia kecuali untuk menjadikan aktivitasnya sebagai konsepsi ibadah kepada-Ku. Bagaimana cara beribadah? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Maka bagaimana kita menyatukan konsepsi pengajaran yang diamanahkan kepada kita untuk mengajar sehingga punya nilai ibadah? Kata Nabi, dijawab sederhana. Niatkan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika apa yang disampaikan oleh kita ya diniatkan untuk kepentingan ibadah, untuk mengabdi kepada Allah sehingga menghasilkan murid-murid yang baik, ya bisa menerapkan apa yang kita ajarkan dengan baik dengan tujuan dua utama. Yang pertama, punya nilai kebaikan yang bisa dibawa pulang, disebut dengan hasanah namanya. Yang kedua, bisa membawa kemakmuran setiap tempat yang ia pijak. Lalu bagaimana jika materi yang diajarkan misalnya terlihat ada indikasi bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan? Ya, ditempatkan secara proporsional, dijelaskan. Ini loh yang teori yang berlaku di Barat, dampaknya begini, begini, begini, begini. Kan? Ini yang dulu pernah berlaku misalnya di dunia Islam begini, kekinian seperti ini. Maka dicalon kepada murid-muridnya. Bagaimana menurut kalian dalam konteks misal kebangsaan, keindonesiaan, seperti apa kita bisa memadukan ini? Karena amanat undang-undang kita, jangan salah, kita itu punya undang-undang di Sisdiknas, coba dilihat lagi ya, di undang-undang nomor 20 tahun 2003. Ya, coba lihat di pasal menimbang. Saya hafal undang-undang, Pak. Saya menghafal, membaca karena saya mencintai negeri ini. Coba lihat di menimbang, di poin menimbang yang poin B yang kedua. Ya kan? Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan satu sistem, mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dalam bangsa yang diatur oleh undang-undang. Jadi tujuan berpendidikan itu bukan sekedar menjadikan anak-anak pintar, tidak. Yang pintar banyak, cerdas banyak, kita itu beda. Ya, kita itu bukan negara agama, tapi cara kita berbangsa itu dinilai dengan diberikan spirit-spirit keagamaan di dalamnya. Karena itu sila pertamanya Pancasila. Dan kemudian dijelaskan di pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi ini amanat bagi Bapak, Ibu pengajar. Jadi bukan sekedar kita mengajarkan transformasi pengetahuan. Dalam saat yang bersamaan, bagaimana kita mencari formula yang ideal dengan nilai ketakwaan, keimanan, dan keimanan kan kita dihargai berdasarkan pemeluk agama yang masing-masing. Tapi kita sebagai Muslim misalnya punya kontribusi. Kita bisa usulkan kepada bangsa, kepada negara dengan cara yang benar. Dengan, oh ini, seperti ini risetnya. Kalau kita masuk lewat riset ilmiah kan bagus. Ini di Barat begini, kan? Ini di Timur seperti ini, konsepsi Islam begini, kalau Kristen punya konsep begini, begini. Kita formulasikan bagaimana yang setara dengan nilai kebaikan yang bisa diterapkan di Indonesia misalnya. Saat yang bersamaan, terniatkan ibadah kepada Allah. Ada cara di situ, itu punya nilai di hadapan Allah. Itu yang dimaksud Quran surah ke-9 ayat 122. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Orang-orang yang belajar dengan sungguh-sungguh, yang serius, yang benar dan diniatkan sebagai ibadah kepada Allah dan mengabdikan ilmunya. Ingat ayat itu. Saya selalu bilang pada diaspora kita, ya ekspatriat kita di luar, ayo pulang kalau udah sukses pulang. Apalagi yang dari LPDP dan sebagainya gitu kan. Dan negara mengakomodir, pulang, bangun negeri ini. Itu nilainya tinggi di hadapan Allah, senilai dengan jihad fisabilillah. Nilainya tinggi. Makanya saya mengajak nih teman-teman di ITB, hidupkan lagi risetnya. Riset perbanyak, gitu kan. Diskusikan, buka, dan seterusnya. Itu selain menambah wawasan, juga mencerdaskan untuk bangsa berkemajuan dan punya nilai di hadapan Allah. Itu poin yang pertama. Jadi niatkan ibadah, ya, kemudian sampaikan secara proporsional dan sampaikan amanah dengan benar, itu ciri khas keislaman, itu yang bisa memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala.